ada, ada harta padaku. Tiada yang kau pinta dahulu, hanyalah nyanyian yang penuh di kalbu. Ku hanya manusia kelana, hidupku hanya sebatang kara, kesana kemari tak tentu kembang arah. Jangan kesal, jangan sesal, tiada berguna diri tersiksa, jiwa marah, akhirnya kau kan hampa. Inilah hidup di alam mimpi. Tiada yang kekal dan abadi, semua kan sirna di kelan derita. Jangan sesal, tiada berguna diri tersiksa, jiwa melara, akhirnya kau kan hampa. Inilah hidup di alam mimpi. Tiada yang kekal dan abadi, semua kan sirna di telan derita.